Roja Bandung 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tanggal berapa jemaah? Tanggal 30. Iya, tanggal 1 tanggal 30. Hah? Loh, kan 29 udah selesai jemaah. 30 ya. 30 Jumadal Ula, 30 Jumadal Ula. 30 Rabiul Tsani 1438 Hijriah. Kita ingin menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Tapi memang intinya berjamaah, kita ini ketika beragama butuh ilmu. Kalau antum lihat kejadian-kejadian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu pada tanya sampai masalah-masalah yang detail. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan nih, innali jarain, aku punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, yang siapa yang paling berhak mendapatkan hadiahku? Hadiahku cuma satu, tetanggaku dua. Bayangkan dia tanya hukum agamanya gimana. Kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima min kibaban, yang pintunya paling dekat sama engkau, bukan temboknya, pintunya. Kadangkala kita ini dengan tetangga belakang rumah nempel temboknya, tapi pintunya lebih dekat sama yang nyebrang. Pintunya lebih dekat sama yang nyebrang. Berarti siapa yang nyebrang itu? Alhamdulillah sekarang kita melihat majelis-majelis ilmu mulai ramai. Orang sudah mulai kepingin tahu. Dan Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian enggak ngerti, tanya kepada ahlu zikir, para ulama yang mengerti Al-Qur'anul Karim ya. Supaya kita tidak salah langkah dalam beragama. Dan tolong pertanyaannya itu yang memang diterapkan dalam kehidupan ini. Artinya kita bertanya untuk diamalkan. Seperti para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Itu pertanyaan yang memang untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Bukan pertanyaan, Ustaz, kenapa Ustaz tawaf kok 7 kali? Tanya, tawaf 7 kali. Kenapa tawaf 7 kali? Langit 7 lapis. Hari 7 hari. Apa lagi? Semuanya. Itu pertanyaan yang tidak ada penerapan dalam kehidupan ini sebenarnya. Tapi kita, nih contoh pertanyaan nih. Bagaimana kalau misalnya anak di neraka, ortunya di surga? Nah, mungkin itu terjadi. Salah satu kisah yang anaknya di neraka, ortunya di surga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Salah satu anaknya, ingat salah satu anaknya, tidak semua anaknya. Bahkan kita semua ini keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Yang disebutkan dalam riwayat namanya Kan'an, katanya yang diajak naik ke perahu dia enggak mau, maka dia masuk neraka. Dan kita tahu masuk neraka ini ada dua. Yang pertama yang kekal dan abadi selama-lamanya karena kesyirikan atau kekufuran yang dilakukan, maka bagaimanapun orang tuanya tidak mungkin bisa membantu anaknya. Syafaat, kita bicara syafaat. Tapi kalau anaknya itu beriman, tapi karena dosa-dosanya, bisa orang tua itu memohon kepada Allah agar anaknya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti cari, jangan anak ya. Pertemanan pun yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, kadangkala antum mungkin selama ini beribadah bareng sama fulan, tahu-tahu antum masuk surga, fulan sahib antum enggak ada. Maka antum bertanya kepada Allah, ya Allah, mana fulan, ya Allah? Temanku yang selalu mengingatkan aku untuk datang ke masjid, selalu mendorong tuh untuk ngaji, kok enggak ada di surga? ternyata mungkin dia punya dosa gara-gara dia melakukan sesuatu, akhirnya dia neraka. Ini bisa untuk meminta kepada Allah agar mereka dikeluarkan. Itu yang namanya syafaat. Jadi syafaat itu syaratnya dua. Yang pertama izin dari Allah, dan Allah ridho sama orang yang mau dikasih syafaat itu. Artinya orang itu adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi kalau anaknya masuk neraka karena kesyirikan, itu abadi, kekal selama-lamanya. Tapi kalau itu karena perbuatan dosa, insyaallah ada kemungkinan. Tapi jamaah jangan difikirkan, oh ya anak mungkin gak apa-apa masuk neraka walaupun sebentar. Jangan jamaah. Antum 1 menit bakar tangannya, 1 menit. Antum masukkan tangan antum ke minyak. Jangan 1 menit. Hitungan 5 detik antum tarik. Bagaimana antum lihat tangan antum? Sedangkan neraka itu 70 kali lipat. Api dunia ini cuma 1 bagian daripada 70 bagian api neraka. Itu pun sudah seperti itu. Na'udzubillahi minan na'am. Nah, ini pertanyaan. Ustaz, tadi dikatakan bahwa misalnya orang tua di surga level 100, anak di surga level 1. Ada 2 pendapat, anak tetap di level 1 tapi bisa sekali-kali berkunjung orang tuanya di surga level 100. Anak naik ke level 100, bagaimana pendapat bahwa orang tua ngikut ke level anak? Karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Jadi enggak, dalam artian bukan Allah mengatakan dalam ayat itu, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kita gak akan ngurangin amalannya. Artinya yang atas turun itu enggak, tapi yang turun naik itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dikatakan karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Iya, jadi kalau orang tua itu baik tapi dia ternyata tidak mendidik anaknya dengan baik, dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Mungkin bisa masuk neraka. Orang tua tidak pernah ngajarin anaknya sholat, tidak pernah mengenalkan kepada anaknya iman, tidak pernah mengajarkan kepada anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari akhirat. Lalu anaknya jadi gak benar. Kemudian mungkin di akhir hayatnya orang tua meninggal tobat, tetap di hari kiamat akan ada hisab. Nih anak-anakmu gimana? Nah nanti ada penimbangan amal kebajikan dan keburukan, tinggal dilihat. Kalau kebajikannya lebih banyak, insya Allah dia masuk surga. Maka berkaitan dengan hal itu, enggak anak itu, tapi ada anak yang bisa menyeret orang tuanya ke neraka, ada. Karena apa? Karena amalan bapaknya yang tidak mendidik dengan baik. Begitu pula istri. Maka bapak-bapak ini berkaitan dengan masuk surga bersama keluarga. Bapak-bapak jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya dan anak-anaknya nanti. Bapaknya mau masuk surga dipegangin sama istrinya. Ini suamiku, enggak pernah ngingetkan aku sholat sama sekali. Duit iya aku dikasih terus, tapi sholat gak pernah. Aku dibangunin, dek sholat, gak pernah. Ada suami-suami yang seperti itu, membiarkan istrinya dalam kemaksiatan, gak pernah ditegur, gak puasa. Bapak-bapak, seorang suami tanya sama istrinya, kau puasa tahun kemarin punya utang berapa hari? Udah bayar belum? Ini bentuk perhatian seorang pemimpin kepada bawahan. Kalau enggak, itu kan urusan dia, dia kan udah dewasa Ustaz. Nah, dia sudah dewasa. Kau tapi komandannya tetap yang bertanggung jawab. Ingat, apabila ada satu masalah di sebuah kota, keributan, yang dicopot siapa biasanya? Kapolresnya. Padahal yang salah kapolseknya atau apa, tapi tetap yang bertanggung jawab, kau itu kapolres gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Maka berkaitan dengan tanggung jawab, tetap jamaah, kita punya tanggung jawab kepada anak, keluarga, istri kita, mendidik ya. Mungkin kita tidak sempat membaca, tapi ingat pendidikan yang pertama kepada anak dan istri adalah tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, tentang hakikat la ilaha illallah, tentang syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu masalah salat dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana agar suami bisa istiqomah dan tidak kembali ke masa jahil dulu? Nah ini insya Allah istiqomah yang maknanya benar, karena ada yang diplesetkan jemaah. Apa istiqomah? Kadangkala suami ngomong, istriku doakan suamimu istiqomah. Amin katanya. Istiqomah istri tiga dikontrakin rumah. Ini gak benar. Istrinya sudah amin, amin. Padahal maksudnya suaminya bukan. Alah. Ini ada yang gak benar ini. Soalnya ini benar ya, Anda pernah dengar ini. Pernah dengar dari seorang ustadz juga. Seorang ustadz ngomong sama istrinya, doakan suamimu istiqomah. Istrinya amin gitu kan. Ini istiqomah yang artinya meniti jalan yang lurus, senantiasa kokoh di atas kebenaran sampai ajal datang menjemput. Itu istiqomah. Baik, bagaimana agar suami bisa istiqomah dan tidak kembali ke masa jahiliyah dulu? Bagaimana agar suami mampu menjadi pembuka hidayah bagi keluarganya? Subhanallah. Nah, di antara doa Rasul SAW, beliau itu mengatakan, Allahumma ij'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk. Artinya kita itu, seorang muslim itu berusaha tidak hanya baik diri sendiri, tapi berusaha memperbaiki orang lain. Nih, ibu ini bertanya tentang menjadi pembuka hidayah buat keluarganya. Bukan dia aja yang benar, tapi harapannya nih bapak-bapak bagaimana bisa benar dan mengajak yang lainnya juga bisa benar. Apa tips-tips atau langkah-langkah yang perlu ditempuh agar suami istiqomah, tidak kembali ke masa lalu? Karena terus terang jamaah, masa jahiliyah adalah masa yang sangat menakutkan tatkala orang tidak kenal sama Tuhannya. Jalla-jalaluh. Yang pertama dilakukan adalah ya berdoa, kemudian belajar. Orang itu kalau benar-benar mencari kebenaran, Allah akan kasih hidayah sungguh-sungguh. Kayak bapak-bapak sungguh-sungguh cari kerja di Abu Dhabi, sampai Allah kasih jalan. Kalau ada kesungguhan untuk mencari hidayah, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, dia meniti jalan kami, kami niscaya berikan petunjuk kepada dia. Dan Allah itu sejatinya bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Jadi kalau kita kepingin tadi, kita ada kesungguhan untuk mencari istiqomah itu, belajar, ngaji. Karena Allah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Jadi kalau mau istiqomah, ya Qur'annya dibuka. Baca Qur'annya, amalkan tuh Qur'an. Coba bapak-bapak bertanya kepada diri sendiri, ana nih udah berapa tahun di Abu Dhabi? Berapa tahun jemaah? 10 tahun. 10 tahun ini ana sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya tanah, macam-macam. Tanyakan, anak Qur'annya hafalan tambah apa kurang? Bapak-bapak, 10 tahun di sini alhamdulillah Ustaz, ana waktu masuk ke Abu Dhabi, hafalan Qur'an ana cuma setengah juz. Dari wadduha ke belakang. Sekarang alhamdulillah, dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai an-nas, tinggal separuh. Bukan tambah banyak, tambah berkurang. Ini gak benar, antum duitnya tambah, hafalannya berkurang. Berarti ada masalah sama antum. Maka Qur'an ini petunjuk untuk istiqomah, itu Qur'annya dipegang. Paling gak antum di sini berapa tahun nambah. Ada keinginan gitu, ana kepingin pulang gak cuma bawa fulus. Ana di negeri Arab, orangnya bahasa Arab, ana 10 tahun gak bisa bahasa Arab. Kalau onta gak bisa bahasa Arab, wajar jemaah. Onta lahir di Arab, masya Allah, yang memelihara orang Arab. Tapi sampai mati tetap gak bisa bahasa Arab. Onta wajar, tapi antum gak wajar. Ada sesuatu yang tidak wajar. Saudara-saudara kita yang pulang dari Amerika mesti bisa bahasa Inggris. Dari Australia bisa bahasa Inggris. Antum dari negeri Arab gak bisa bahasa Arab. Alasannya, iya Ustaz, semuanya pakai bahasa Inggris. Itu alasan yang dibuat-buat. Di Indonesia aja, bukan di negeri Arab, orang kalau niat belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Banyak orang bisa bahasa Arab di Indonesia itu gak pernah ke negeri Arab. Jadi kalau ngobrol sama antum, bapak, berapa tahun? Oh, saya 10 tahun di Abu Dhabi. Masya Allah, langsung. Ahlan wa sahlan, kaif halak, Masya Allah. Cuma itu bisanya. Itu maaf. Zao jemaah ini sesuatu yang benar-benar antum, padahal antum di sini gitu loh, di negeri ini. Maka tadi harus ada yang tambah supaya antum istiqomah, ada yang nambah ilmu antum, ada yang tambah. Antum ada kerja seminggu, ada kajian sepekan sekali, sejumat sekali datang, tambah ilmunya. Anak kepengin tahu agama anak. Paling enggak anak pulang bukan cuma bawa fulus, anak bawa cahaya dan lentera yang pelitanya tidak mati untuk menerangi keluarga. Itu yang perlu dipikirkan. Supaya kita bisa istiqomah, cari teman yang baik ya, cari teman yang baik itu termasuk mendukung untuk istiqomah. Kalau teman antum suka main futsal, antum selalu di WA. Besok jangan lupa jam 8 futsal. Tapi kalau ke teman antum biasa ikut kajian, jangan lupa besok 9:30 mulai kajian. Beda nih teman. Antum harus milih teman, pilih, karena as-sahibu sahib kata orang Arab. Teman itu menarik, tergantung kayak apa teman antum. Kalau teman antum sukanya jalan-jalan, antum akan diajak jalan. Sahib antum suka wisata kuliner, masya Allah, antum diajak wisata kuliner. Nah, dan seorang istri berusaha untuk tadi mendampingi suaminya, ya, mengajak suaminya. Ada suami-suami yang diajak kajian nggak mau. Datang pengajian, aduh ngapain lah, udahlah. Yang penting kita sholat. Kadang-kadang seperti itu. Kalau urusan akhirat, kita selalu ingin yang paling minimal. Nggak ada keinginan anak harus seperti ini, nggak ada. Kecuali orang-orang yang Allah kasih petunjuk tadi. Maka ajak suaminya, mas aku gak enak mas, masa semuanya diantar suami, aku gak ada yang nganter. Ya bikin suaminya supaya datang, dengarkan. Kemudian diantara cara istiqomah yang paling manjur adalah mengamalkan yang diketahui. Kita dengar nasihat, umpamanya ini dengar nasihat, ustaz nyampaikan bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Umpamanya nih. Oh langsung nih. Antum kalau lihat sebagian istri Nabi Ummu Habibah itu meriwayatkan hadis sholat 12 rakaat. Sholat 12 rakaat sunnah sehari semalam akan dibangunkan rumah di surga. Kata Ummu Habibah, sejak aku dengar hadis itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Dan Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atayna min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kata Allah, andai kata orang-orang itu melaksanakan petua-petua, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, amalkanlah, kerjakan, niscaya itu akan lebih baik buat mereka dan akan lebih menetapkan hati mereka. Jadi sesuatu yang kalau sudah diamalkan itu paling enggak sudah membekas di hati kita. Allah akan kasih pahala yang besar dan Allah akan kasih petunjuk jalan yang lurus. Maka jangan meremehkan kepada nasihat-nasihat agama ya. Karena ada orang yang menunggu, anak kayaknya belum siap. Nanti mau mengamalkan, akhirnya hatinya keras. Karena ditunda, dosa-dosa itu kan akan membuat hati kita tertutup. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memilih calon istri disarankan untuk melihat kriteria sebagai berikut. Hartanya, nasabnya, wajahnya, agamanya. Bukan, tunggu anda selesaikan pertanyaannya. Bagaimana dengan seorang perempuan yang masih dalam tahap belajar tentang Islam? Bukankah kewajiban seorang suami atau laki untuk mendidik istri-istri mereka untuk menjadi hamba Allah yang taat? Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, jadi 4 hal ini sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan kebiasaan. Tradisinya wanita itu dinikahin karena 4 kriteria. Enggak harus ngumpul jadi satu. Kadangkala ada orang-orang yang anak kepingin wanita yang kaya, Ustaz, walaupun janda enggak apa-apalah. Karena dia hidupnya sudah susah. Kepingin wanita yang kaya. Ini enggak cantik loh, enggak apa-apa enggak cantik, Ustaz. Yang penting fulusnya banyak. Ada yang seperti itu. Kalau 4-nya ini bisa terpenuhi semua, masya Allah jemaah. Tapi kayaknya wallahu a'lam. Antum kadang-kala sampai mati enggak nemu yang 4 lengkap ini jemaah. Iya, kadang-kala susah, kadang-kala. Jadi ini pertanyaan tentang bagaimana wanita yang dalam tahap belajar. Wanita itu ikut lelaki atau lelaki ikut wanita? jamaah. Wanita itu ikut lelaki kan. Nah, jadi memang kalau wanita ini ingin dilamar lelaki yang baik, maka dia jadilah wanita yang baik. Umpamanya nih lelaki-lelaki, dia ingin lelaki yang soleh, yang gini, maka dia harus jadi baik. Maka kalau wanita yang kepingin lelaki yang gak baik, maka dia akan jadi buruk. Terus lelaki itu kan memilih, artinya dalam rangka kau boleh memilih yang belum belajar, dan kau boleh memilih yang gak belajar, dan kau boleh memilih yang sudah belajar. Artinya ana mau nikah sama wanita yang sudah soleha, itu yang lebih baik. Kadangkala antum nih kalau ngelihat perempuan, ngelihat cantiknya, artinya wanita itu cantik, masya Allah, dikasih tahu agamanya gak baik, gak apa-apalah Ustaz, kan bisa diperbaiki. Ternyata sampai mati dia tidak bisa memperbaiki istrinya, akhirnya akan jadi tanggung jawab dia nanti pada hari kiamat. Ada wanita-wanita yang sudah taat dan patuh, cuma tinggal dilurusin. Ini perempuan alhamdulillah, tipenya ini tipe yang penurut, cuma butuh polesan sedikit jadi benar tuh, alhamdulillah. Tapi ada tipe wanita yang apa jemaah, yang bantah. Kalau dikasih tahu itu bantah, maka antum akan susah. Kaitannya tetap, kalau orang seorang lelaki menikahi wanita, terus wanita itu memang belum terlalu baik, ya antum harus memperbaiki. Jadi tanggung jawab antum, Ustaz, ini kan orang tuanya. Nah, awalnya orang tuanya, dan tetap orang tuanya bertanggung jawab. Sekarang sudah menjadi suamimu, kau wajib meluruskan. Jadi wanita yang baik insya Allah akan datang meminang dia, lelaki yang baik pula. Itu sunnatullahnya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, masya Allah. Ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika seorang istri telah hijrah ke sunnah, jemaah, kita sering dengar kata-kata sunnah. Jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpesan, sunnah itu pada dasarnya hakikatnya Islam yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku mati bakal mendapati perselisihan yang banyak. Kacau kondisi umat. Ada peperangan sana, ada sekte ini, ada kelompok ini, dan itu terjadi setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam, muncul itu sekte-sekte kayak gitu. Apa pesan Nabi SAW? Ini Nabi belum meninggal alaihissalatu wassalam, tapi beliau pesan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup di antara kalian setelah aku mati nih, fasayarokhtilafan kathir, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku. Pegang teguh, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Jadi muncul sekte baru, muncul gini, hindari. Antum hindarilah, ana mengikut sunnah. Itu maksudnya sunnah. Jadi ketika mengatakan ke sunnah, artinya orang ini sudah mulai mau ngikutin yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi bukan Islam semau dia. Kan ada orang-orang yang bilang, enggak, ana maunya Islam yang kayak gini. Enggak bisa. Akhirnya orang pada bikin Islam masing-masing nanti. Tapi kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Sementara suami masih enggan untuk hijrah. Nah, orang yang hijrah menuju sunnah Nabi SAW itu akan mengalami banyak tantangan. Apalagi di masa sekarang. Orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, ya. Contoh yang ringan, sunnah jenggot. Kadangkala ada orang jenggotan lewat, be, kambingnya lagi lewat. Iya cuma. Nah, padahal di masa Rasulullah SAW nggak ada masalah, tidak ada yang seperti itu. Tapi muncul kemudian yang kata Rasulullah SAW nanti itu ada. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian ada hari-hari yang butuh kesabaran kalian di situ. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamr. Yang berpegang teguh kepada agamanya seperti yang memegang bara api, enggak tahan. terbakar. Antum butuh kesabaran. Antum lepas, antum pegang lagi kadangkala, antum lepas, itu perjuangan. Tapi pahalanya beda sama para sahabat. Lahum ajru khamsina minkum. Mereka akan dapat pahala 50 dari kalian. Bukan lebih utama dari sahabat, tidak. Tapi pahala berpegang teguh dengan amalan ini, Allah akan kasih pahala 50 dari para sahabat. Bayangkan besarnya. Karena gak kayak dulu. Setelah ya kondisi yang begitu jauh orang-orang dari Islam, kadangkala orang Islam dianggap aneh. Wallah jemaah, ana kemarin ke Oman, ya ana kayaknya mau ke Oman lagi mikir. Ana datang agak dipersulit, diinterogasi macam-macam, pulang lagi jemaah. Jadi kemarin ana itu setelah lewat dari imigrasi ditahan sama anu, diambil paspornya. Mulai tanya, "Ente dari mana?" "Subhanallah. Kenapa dari semua orang kok ana doang yang ditanya?" Semua orang lewat. "Allahu Akbar. Dari mana?" Jawabkan, "Ana dari kedutaan, ini itu, dari ketemu teman-teman, macam-macam." Bongkar lagi paspornya. Ya, sudah. Ajib ana ngomong. Kok kayaknya ada apa gitu. Itu berat kita melaksanakan sunnah. Nah, tapi memang ya untuk jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan yang terjadi, ya ikutin sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan ngikutin orang. Ingat, kalau ada orang kelompok yang ngajak kalian gabung sama kita, jangan ikut tentu. Karena ini sudah kelompok enggak, tapi yang mengajak kepada Allah siapapun orangnya antum ikut. Karena Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik. Ajalah kepada jalan Tuhanmu, bukan jalannya engkau. Bukan jalanku juga, bukan jalannya Ustadz Fulan, tapi jalannya Allah SWT, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini bertanya, suaminya enggan untuk hijrah. Memang berat tadi hijrah. Yang kesenangan dia dulu akan berkurang, sehingga ada beda visi dan pandangan akan hidup dan dalam mengajarkan ibadah kepada anak-anak. Apakah salah istri hilang rasa hormat walau masih mentaati dan berusaha patuh? Apa yang harus dilakukan istri untuk selamatkan rumah tangga, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan yang indah sekali ya jemaah. Kadang-kadang memang ada suaminya yang benar, istrinya gak benar. Ada yang istrinya benar, suaminya gak benar. Ada yang bapaknya benar, anaknya gak benar. Hadhihi hiyal hayat. Ini kehidupan yang memang harus kita lewatin. Bagaimana posisi istri? Kalau rasa hilang rasa hormat, itu sebenarnya gak ada masalah. Memang cinta kita harus dibina di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada suami kita, alhamdulillah. Kau kenapa cinta sama suamiku? Masya Allah, suamiku ini sholat malamnya enggak pernah putus. Dia berbakti sama orang tua. Dia cinta. Ketika dia mulai agak enggak cinta sama saya, "Kenapa ya Allah? Suamiku telat-telat sholatnya, Ustaz. Karena kalau bolong, enggak sholat." Boleh hilang rasa hormat, boleh. Dan itulah sebenarnya tingkat keimanan yang paling kuat. Awthaqu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena maslahat. Kenapa kau suka sama suamiku? Oh, suamiku masya Allah fulus terus. Walaupun enggak sholat tapi fulusnya bah. Dia cinta sama suami kayak gini. Enggak. Kau harus benci seharusnya. Jadi kadangkala kita ini berkumpul di dalam hati seorang muslim cinta dan benci. Kita cinta kepada suami kita dan kita juga benci kepada kemungkaran yang dia lakukan. Itu gak ada masalah. Tapi bagaimana untuk menjaga rumah tangga itu? Ya sabar. Kemudian ingat para istri ya, jangan suka menggurui suami. Karena kalau ibu-ibu menggurui suami, bukan suaminya malah taat, malah mau dengerin, malah gak suka. Kalau mau ngasih tahu suami itu caranya dengan cara tetap mendudukkan suami di posisinya. Dia itu bos, dia itu atasan. Kayak model ada buku nih ya, bapaknya ngomong, "Afwan suamiku, ana ini dapat buku, gak tahu buku ini sesat apa benar ya. Coba abang tolong koreksi." Apa kata suaminya? "Sini, ana baca." Padahal isi bukunya itu mau negur suami. Cuma kalau ngomong, datang suami, "Bang, kau itu baca nih buku." Gak mau suami. suaminya. Maka harus pinter-pinter istri itu. Anak buah itu kalau memperbaiki atasannya harus pinter-pinter. Ketika tidak bisa langsung, cari orang lain. Mungkin suaminya ini dekat sama fulan atau sama lo. Tolonglah, minta tolong suaminya diajak untuk datang kajian atau apa. Segala cara ditempuh. Tapi kalau digurui biasanya suaminya gak mau. Sampai ini ada kejadian, seorang cerita polisi ya, dia cerita ya. Polisi itu udah alhamdulillah, udah tobat dia. Dia ya pernah melakukan hal-hal yang gak benar. Dia cerita, anak Ustaz, jadi sebenarnya anak itu perjuangan istri anak Ustaz. Dia cerita, istri anak itu kepingin anak nonton video antum. Video tentang bagaimana suami bersikap kepada istrinya. Tapi lihat istri ini, tapi dia gak kirim ke anak langsung. Dia minta tolong kepada sohib dekat anak supaya ngirimkan video itu. Soalnya kalau istri yang ngirim, apaan nih? Jadi gak mau suami kadangkala. Akhirnya yang ngirim temennya. Padahal istrinya kirim ke temennya, temennya kirim ke suaminya. Dikirimin. Tapi anak gak pernah baca, anak gak pernah tonton. Sampai suatu hari anak ada masalah. Dia di kepolisian, dia bermasalah, dia ditahan, dia gak boleh pulang untuk di pos selama berapa hari. Itu hati anak gundah, Ustaz. Mulai anak buka kiriman-kiriman itu. Salah satunya video itu. Dia dengerin, anak nangis. Ternyata selama ini anak zalim sama istri anak. Tapi siapa yang ngasih tahu? Lewat orang lain. Maka ibu-ibu pun berusaha bagaimana suaminya bisa benar dan terus berdoa. Dan jadilah yang lebih baik. Jadilah lebih baik. Artinya setelah istri ini mengaji, udah kenal sunnah, udah kenal perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dia itu semakin melayani suami. Artinya kalau dulu nih umpamanya gak pernah bukain pintu buat suami, setelah ngaji, tahu jamnya suami pulang, udah tunggu suaminya. Bukakan pintu, kemudian duduk, minta apa, berikan kepada suaminya. Mudah-mudahan hati suaminya tergerak. Karena ada terus terang suami yang gak suka istrinya pakai kerudung. Ada. Bahkan di Jakarta ada seorang ibu-ibu curhat, Ustaz, anak gimana sama suami anak, Ustaz? Suami anak ngomong, aku lebih suka kau pakai you can see. Seperti itu suami. Benar-benar benci dengan yang berbau-bau Islam. Muslim padahal. Seharusnya orang senang kan, alhamdulillah istriku sekarang sudah menutup auratnya, sehingga auratnya tidak dilihat orang lain, hanya untuk diriku. Enggak ini. Aku lebih suka kau pakai you can see. You can see. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana menghadapi istri? Tadi bagaimana menghadapi suami, sekarang bagaimana menghadapi istri? Ini balasannya langsung ini. Nah, bagaimana menghadapi istri yang berubah karena lingkungan pergaulan yang kurang baik? Nah, ini tadi kan kita sudah sebutkan pengaruh sohib, pengaruh teman. Jadi memang bapak-bapak gini, istri-istri itu gampang berubah. Insya Allah akan lebih jadi lebih baik kalau kita bisa mengarahkannya. Wanita itu kadangkala kalau berteman dengan orang yang lebih kaya, masuk rumahnya, ngelihat karpetnya baru, ngelihat gordennya, ngelihat piringnya, gelasnya, apa semua, Allahu Akbar. Pulang ke rumah, langsung dia ngomong sama suaminya, Bang, aku tadi dari rumahnya fulana, Bang. Harga hordennya, Bang, itu 7,5 juta. Insyaallah. Harga dapurnya, Allahu Akbar, 27 juta. Suami udah ngeliat nih. Terus mau apa? Istri itu gampang itu ke bawah. Maka tugas suami ini mengarahkan, carikan teman. Ini karena berubah karena pergaulan, betul jemaah. Untuk istri yang model kayak gini, ya udah ajak ke kuburan. Nah, jadi ingat, memang ziarah kubur buat wanita ada sebagian lama yang memakruhkan, yang melarang. Tapi yang rajih, bawa ke kuburan. Kalau sudah ngomong masalah fulus apa, naik mobil, berangkat. Kau mau apa? Mau horden, mau apa? Masuk, bawa ke kuburan. Nih lihat tuh, kau lihat Sheikh Zaid, Kalau lihat nih orang terkaya di mati, apa yang dibawa? Nggak ada. Itu termasuk untuk mendidik mereka kepada akhirat. Ziarah kubur itu tujuannya tudzakirul akhirah, mengingatkan akhirat. Maka itu salah satu cara untuk memperbaiki istri dan didoakan. Kadangkala istri itu butuh pendampingan, temenin dia. Suami istri kadangkala Allahu Akbar di atas ranjang mau tidur malam jamaah, semua pada pegang HP. Istrinya di sini, suaminya di sini. Ketawa, suaminya ketawa juga. Ketawa sama siapa mereka? Allahu Akbar. Ya kita kayaknya yang bermasalah juga jemaah. Ana. Ini tadi nih, ini berlanjut nih. Kalau kita mulai belajar sunnah dan mulai berubah, artinya sholatnya semakin taat, perintah-perintah Allah yang dia bisa laksanakan, dia laksanakan, larangan Allah dia tinggalkan, dia semakin care kepada tetangga. Sunnah ini Islam secara sempurna, ingat. Karena ada orang yang hanya berpikir sunnah itu jenggot. Lah, itu salah satu sunnah Rasul SAW. Tapi sunnah itu artinya melaksanakan Islam secara kafa. Enggak cuma diambil yang seneng. Oh, ana cocok sama ajaran ini. Ini sunnah nih. Apa? Kawin 4. Itu termasuk dari sunnah, termasuk dari ajaran Islam. Tapi bukan hanya itu Islam. Nih orang kalau sudah mulai belajar sunnah dan mulai berubah, artinya berubah jadi lebih baik. Insya Allah. Udah azan jemaah. Iya. Terakhir. Ini terakhir jemaah ya. Ternyata orang sekitar kita selalu mencemooh. Walaupun selalu kita jelaskan dengan sopan, kita harus bagaimana? Nah, kadang-kala kita tidak perlu menjelaskan. Antum kok lihat sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di surat Al-Mutaffifin Allah ceritakan, Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha ra'ahum qalu inna haulai ladhalun. Nah, itu orang-orang mujrimin kalau melihat sahabat Nabi dulu, mereka ketawa-ketawa. Mereka saling tuh orang-orang sesat tuh. Kayak gitu ya. Itu orang-orang kafir melihat orang Islam seperti itu. Antum pun kalau ada yang mencemooh, antum sabar. Kadangkala tidak perlu menjelaskan. Tapi antum perlu mengamalkan dan tunjukkan kalau antum dicela, antum semakin tersenyum sama dia. Adulah ana ngomong, sudahlah doakan ana, mudah-mudahan jalan ana ini jalan yang benar. Kadangkala memang ada orang yang tidak mau penjelasan. Kalau butuh penjelasan, kita baru jelaskan. Ya sudah kita jelaskan sekali, dia gak mau, kita doakan. Dan kalau antum itu jujur beramal untuk Allah SWT, antum akan bersabar apapun yang terjadi. Sahabat Nabi itu sebagian disiksa sampai ada yang tewas. Sumayyah, jemaah Sumayyah, ditusuk kemaluannya sampai mati karena mempertahankan la ilaha illallah. Kita sudah nyaman, kadang-kadang tinggal mengamalkan, kita masih apa ya, ogah-ogahan mengamalkan. Dan antum sabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lainnya, tapi mungkin besok kita bisa lanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini, bisa dipilih lagi. Para jamaah, apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Dan alhamdulillah antum ini di mana? Di Abu Dhabi ada Ustaz Zaki yang mungkin bisa antum belajar. Karena kalau ada orang yang ngajinya setahun sekali, setelah itu berhenti. Ada kajian-kajian rutin, mungkin antum bisa terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antum bawa duit dari Abu Dhabi, antum juga bawa iman dan ketakwaan dari sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.